Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Kita masuk ke poin yang ke-7 dari adab al-muta'allim fi durusihi. Qala rahimahullahu ta'ala as-sabi' min adabil al-muta'allim fi durusihi wa qira'atih, yang ketujuh dari adab seorang mencari ilmu di dalam halaqahnya dengan pelajaran-pelajarannya. Idza hadara majlis asy-syaikh sallama 'ala al-hadirin bi sautin yusmi'u jami'ahum. Kalau dia mau menghadiri majelis gurunya, hendaknya dia mengucapkan salam kepada seluruh hadirin. Bi sautin yusmi'u jami'ahum, dengan suara yang bisa didengar oleh yang ada di dalam majelis. Assalamualaikum. Tapi yang sebetulnya justru munasibah yang sesuai dengan adab, dia memberi salam di mana dia berhenti. Kepada orang yang dekat, duduk di sampingnya, kiri kanannya atau di belakang. Nah, itu lebih dekat, lebih sesuai dengan adab. Bisa jadi di dalam halaqah itu bisa menimbulkan apa, taswis, mengganggu yang lain, mungkin sedang sibuk menyimak, atau ustadz yang sedang menyampaikan tahu-tahu harus menjawab salam. Nah, itu lebih tepat, lebih dekat kepada yakni adab. Nah, kemudian khas syaikh bi ziyadati tahiyatin wa ikram. Nah, tapi ini menurut beliau, setelah mengucapkan salam secara keseluruhan, dia khususkan gurunya dengan tambahan penghormatan, salam penghormatan. Nah, mungkin dia ucapkan salam baru, ya, assalamualaikum. Kemudian assalamualaikum ya syekh, wa hafizakallah atau apa. Nah, itu makna seperti itu. Karena kedudukan dan keutamaan syekh yang besar, haknya yang besar, alat talabah yang harus penuhi oleh murid-muridnya. Wa kadzalika yusallimu idzan sarafa. Demikian pula ketika enggak bubar majelis. Selesai, subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai, mau pulang, dia mau pergi, salam pada syekhnya. Di sebagian majelis, di sebagian halaqah, tulis di sebagian kalangan, para murid itu memang seperti yang kita lihat, kadang-kadang berebut mereka untuk menunggu gurunya, menghormatan, ya, salami, kemudian cium tangannya, kadang cium keningnya. Ya. Ini kita lihat pada masyayikh kita, ya, para ulama kita. Nah, bubar, turun Syekh Mukbil, bukan cuma pengawal yang mendekati beliau, kita pun dekat. Padahal sudah dilarang Syekh, tidak bisa, sudah capek, sudah sedang letih, sedang sakit. Pokoknya pengin salaman sama Syekh. Nah, takriman lah, rahimahullah. وعد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها. Dan sebagian kalangan mazhab ini berbeda di antara mazhab Syafi'i dan Hambali. Mereka menganggap bahwa halaqah ilmiah itu termasuk tempat-tempat yang tidak perlu salam di situ. Tempat-tempat yang di situ tidak perlu salam. Sebagian mereka menyebutkan dalam bait-bait syair ada 10, ada 12. Termasuk yang tidak perlu disalami di situ disebutkan orang yang ngantuk, orang yang mujahir fil ma'asi, ya, terang-terangan dia melakukan kemaksiatan, ya, nggak boleh dikasih salam. Nah, kemudian ada juga ya, sebagian ada khilaf orang yang sedang sholat. Tapi sebagian dari dalam sebagian fatwanya kalau tidak keliru tadi Syekh bin Baz masuk sunnah boleh, tapi orang yang sedang sholat tidak boleh menjawab salam dengan lisan, tapi dengan isyarat. Ya. Kan kita nggak tahu, mungkin bisa atau di rumah atau di mana kita masuk nggak ada orang lain, dalam masjid ada saudara kita sedang sholat, assalamualaikum. Ya. Boleh kita mengucapkan salam, tapi dia tidak boleh menjawab salam. Waalaikumsalam, batal sholatnya. Tapi dia bisa menjawabnya dengan isyarat. Mungkin lagi sholat atau lagi apa namanya ruku. Ya. Assalamualaikum kata kita. Boleh. Itu isyarat dengan jawab boleh. Nah. Atau berwudu bagaimana? Nah, kalau berwudu juga ada khilaf dari hadis Jabir disebutkan ketika Rasulullah SAW Mujahir bin Khunfuz. Dia sedang ketika itu Rasulullah SAW sedang berwudu, itu dia mengucapkan salam, tidak dijawab salamnya. Hatinya gimana? Ini Rasulullah enggak jawab salam saya. Setelah Rasulullah selesai salam wudu, baru beliau jawab waalaikumsalam. Nah, kalau kisah Jabir disebutkan 3 kali, kemudian Rasulullah jawab 3 kali waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Beliau menyebutkan ta'lilnya, saya tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tidak bersuci. Dan juga itu kalau tidak keliru salah satu diantara fatwa Syekh Saleh Fauzan. Ini ada di situ ada syughlan, ada kesibukan. Jadi kalau orang wudu tidak perlu disalami. Karena pun apa namanya kadang-kadang kalau misalnya apa orang nggak tahu lagi wudu disalam nggak dijawab, ini kok sombong sekali. Kamu yang enggak ngerti. Ya, jangan buru-buru nyalahkan orang. Jangan apa. Ya, kita mungkin enggak tahu. Ya. Dia mungkin punya pegangan itu, punya dasar itu. Jadi ketika dia mungkin enggak menjawab, ya, malah kemudian setelah itu lupa. Ya, jangan dimasukkan ke hati mungkin dia. Ya, itu tadi. Kita yang mungkin keliru. Nah, ini sudah tahu misalnya apa ada mazhab seperti itu di kalangan ulama. Jadi kalau ada misalnya memberi salam orang yang sedang wudhu nggak dijawab, jangan gelo, ya, jangan kecewa, jangan marah. Ya. Tapi kalau dia misalnya setelah itu menjawab, nah itu dah, itu bisa dijelaskan oleh dia. Baik, nah, kalau sholat itu tadi, diantaranya kalau nggak keliru sunnah memberi salam itu boleh, termasuk dalam keumuman hadis ifsya'us salam. Ya, menyebarkan salam. Nah, ini juga disanggah. Selain apa namanya ada khilafu ma alaihil amal, menyelisihi apa yang menjadi pengamalan selama ini di kalangan mereka. Ya, mengucap bahata di halaqal ilmi ya, itu boleh memberi salam. Nah. Lakin yattajihu dzalika fi syakhsin wahidin mustaqil bi hifdzi darsihi wa tikrarihi. Tapi memang kata beliau ini larangan untuk tidak memberi salam itu, ya agar tidak memberi salam itu bisa diarahkan kepada orang yang sendirian sedang sibuk belajar atau sedang sibuk menghafal pelajarannya, mengulang pelajarannya. Jadi tidak masalah. Artinya pada orang tertentu ini kita bisa enggak memberi salam kepada dia, mungkin dia sedang sibuk. Ya. Tapi ala kulli hal, kalau memang tidak ada tempat ditentukan oleh dalil, ya selama itu kita tetap ya, mengucapkan salam sebagai bentuk keumuman hadis afsyus salam bainakum. Nah, qala wa idza sallama fala takhatta riqabal hadirin ila qurbi syekh man lam takun manzilatuhu kadzalik. Nah, orang yang seperti kita misalnya, bukan kelasnya mustafid, bukan seorang yang senior, enggak punya kedudukan, bukan orang yang dekat dengan syekh, kalau sudah mengucapkan salam jangan melangkahi pundak-pundak orang yang sudah hadir. Nah, makanya disunahkan itu kan duduk rapat. Nah, supaya yang di belakang dapat longgar, bisa masuk. Kemudian dia tidak perlu untuk melompati pundak-pundak, melewati pundak-pundak kita. Nah, yang paling sering itu lihat itu subhanallah di hari Jumat. Kalau memang ingin saf yang terdepan, jangan belakangan datang. Jangan terlambat datang. Rasulullah menegur ijlis haitsun tahaita. Duduk di mana kita berhenti dapat sampai kita. Dan juga ikhwah yang sudah datang di masjid mubakiran, yang duluan dia datang, saf itu dirapatkanlah. Ya. Jangan kasih ada celah. Ya. Jangan ada celah lagi supaya yang belakang ikut merapat. Terus berikutnya. Nah, dan jangan nanti juga sama di masjid, di majelis yang seperti ini, dalam di majelis juga, di majelis ilmu, tidak pantas untuk menyibak, memisah dua orang yang duduk bersisian, itu tidak boleh juga sebetulnya. Mendesak dia, itu kan juga kita termasuk melangkahi dia. Nah, itu bukan adab. Nah, kalau memang kita ingin hadir di depan, nah, duduk hadir paling untuk pertama. Makanya disunnahkan mereka yang datang jam pertama dari hari Jumat seperti berkorban seekor badinah, nah, unta. Yang kedua seperti sapi, yang ketiga seperti kambing, yang keempat seperti telur. Kalau sudah imam naik mimbar, malaikat menutup catatan mereka. Duduk mendengarkan khutbah. Tidak ada lagi artinya. Apa yang kita dapat? Kerja kita langsung kita berangkat. Tit jam 7 sampai. Malaikat para nunggu. Lewat kita. Lebih-lebih para tolabah. Ya, nah, alhamdulillah enggak. Jangan enggak pantas lah terlambat-terlambat di dalam masjid. Baik, nah. Ya, nah, banyak sunnah-sunnah yang kita harus perhatikan di hari Jumat itu. Bukan hanya semandi, tapi ke masjid juga. Nah, untuk kita perhatikan ini bersegera. Baik. Qala, jangan dia melangkahi pundak-pundak hadirin untuk mendekat kepada syekh kalau kedudukan dia tidak, artinya nampak bukan dia seorang mustafid, bukan asisten syekh, bukan seorang mu'id. Mu'id itu dia mengulang apa yang disampaikan oleh syekh. Kalau dulu kan ribuan ya, di majelis ilmu itu ribuan, 10-20 ribu. Ya, semoga nanti bisa kita nempati masjid yang kapasitas 10 ribu. Daurah nasional yassarallah. Nah, ya, nah itu kadang-kadang lebih juga dari 10 ribu. Nah, ini suara syekh kan nggak ada mikrofon ketika itu. Nah, muid ini yang dia bertanggung jawab menyampaikan hadis yang disampaikan oleh syekh, apa yang tadi disampaikan oleh syekh, atau dia untuk mengumpulkan pertanyaan atau apa saja. Qala bal yajlis haitsu intaha bihil majlis. Tapi dia duduk di mana dia sampai. Nah, lihat, nah makanya di kita di sini masya Allah longgar sekali. Jadi enggak masalah kalau misalnya ada yang nyelip masuk ke depan, nah, masih bisa. Tapi kalau sudah di zaman itu, bahkan di zaman Rasulullah SAW, itu daun yang jatuh dari atap masjid itu tidak ke tanah, jatuhnya di pundak-pundak mereka. Kenapa? Rapatnya mereka dalam majelis Rasulullah. Dan bahkan disebutkan sampai-sampai burung pun bertengger di pundak mereka. Kenapa? Ini kayu atau batu. Saking apa? Tenangnya mereka di dalam majelis Rasulullah. Nah, dikira ini benda mati. Jadi dia enak inggap. Kama warada fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, Rasulullah menyuruh untuk dia duduk di mana dia sampai. Fa in sarraha lahu syekh wal hadirun bi taqaddum. Tapi kalau terang-terangan diteriak dipanggil oleh syekh ataupun hadirin menyuruh dia ke depan karena dia memang punya posisi, atau walaupun dia enggak punya posisi, bukan senior, bukan ya asisten, bukan ajudan, ya, bukan wakil syekh, tapi dia memang orang-orang senang. Atau memang mereka ingin, ya, adalah yang dekat syekh, entah. Pokoknya ingin nyuruh, entah ini orang ini, bisa jadi juga orang ini tukang ribut, ya, biar dekat syekh dia nggak jadi ribut. Nah, sudah kamu depan saja, ya boleh duduk. Aukanat manzilatu, atau memang itu tempat duduk dia. Dia memang biasa di tempat di sebelah kanan syekh atau di sebelah kiri syekh, atau menyiapkan mikrofon atau menyiapkan kitab. Au kana ya'lamu ithara syekh wal jamaah lidzalika fala ba'sa, atau dia tahu memang syekh dan jamaah mendahulukan dia untuk duduk di sana, mengizinkan, fala ba'sa, maka boleh dia mau enggak mau harus melangkahi mereka. Nah ini enggak apa-apa. Allah wala yuqimu ahadan min majlisihi aw yuzahimuhu qasdan, dan jangan dia membuat orang lain berdiri dari tempat duduknya atau dia mendesak dengan sengaja, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar kalau tidak keliru, ya, jangan dia menyuruh orang bangkit lalu dia duduk di situ, ngusir, ya tidak boleh. Fa in atharahu al-ghairu bi majlisihi lam yaqbalhu illa an takuna fi dhalika maslahatun ya'rifuha al-qaum wa yantafi'una biha. Kalau misalnya orang lain itu mendahulukan dia, mengizinkan tempat duduknya, dia jangan menerima. Enggak boleh dia terima kecuali kalau memang ada maslahat dia terima di situ dan mereka bisa ngambil manfaat. Nah, dengan dia di situ. Min bahthihi misalnya. Seperti dia punya bahas ma'a syekh. Tahu teman-temannya dia punya diskusi dengan syekh, ada masail nanti dalam masalah ini. Syekh suka diskusi sama dia. Nah. Jadi boleh dia mendesak atau boleh dia menyuruh orang itu berdiri kalau memang ada kepentingannya, ada maslahatnya. Nah, liqurbihi minhu, karena kedekatan dia dengan syekh. Au likaunihi kabiras sinni, bisa jadi juga dia menyuruh orang berdiri atau ada yang dia mendesak orang lain misalnya untuk duduk di situ juga, ya. Atau ada orang yang memang mendahulukan dia untuk tempat itu karena usianya yang sudah tua. Kalau jauh mungkin enggak dengar dia. Nah, ya, kalau jauh mungkin dia enggak dengar. Jadi disilakan. Ya, silakan dekat. Nah, diizinkan oleh yang punya tempat duduk. Nah, itu boleh. Au katsiral fadilati wassalah, atau banyak keutamaan dan kebaikannya. Nah, ini enggak mengapa kalau dia itu sengaja berbuat seperti itu. Qala wala yanbaghi li ahadin an yu'thira bi qurbihi min asy-syaikh illa liman huwa aula bidzalika li sinnihi aw ilmihi aw salahihi. Dan seharusnya, ya, bagi siapapun itu, dia jangan dia memonopoli kedekatannya dengan syekh. Dia tolerantinya dengan, artinya dia membuat isar dengan dia dekatnya dia sama syekh, dia berbagi dengan orang lain, mentoleri, silahkan kamu duduk di sini. Nah, kecuali itu jangan dia lakukan kecuali untuk orang-orang yang memang punya keutamaan, misalnya apa senior, apa usianya yang tua, ilmunya, nah, ini sudah senior dia atau sudah sepuh atau karena ilmunya atau karena kebaikannya. Nah, karena dekat, makin dekat dengan syekh, kalau di zaman itu makin dekat dengan syekh, majelis syekh itu intifaknya lebih banyak. Ya, ini mendapatkan manfaat dengan kedekatan syekh itu harus diutamakan, harus dipegang. Ya, sedikit egois lah. Ya. Kecuali untuk orang-orang yang seperti ini. Kalau memang orang-orang itu orang yang tua, kemudian dia punya ilmu, kemudian dia punya kebaikan, silahkan kalau mau berbagi dengan dia. Kalau enggak, ya. Pokoknya saya ingin dekat dengan syekh, mau apa? Artinya mementingkan dia untuk dia sendiri. Nah, karena itu situ dia dapatkan manfaat lebih banyak. Bal yahrus ala qurbil minasyaikh. Bahkan dia harus semangat untuk duduk dekat syekh idza lam yartafi' fil majlisi ala man huwa afdal minhu. Harus semangat dia duduk dekat syekh selamanya ini apabila tidak sampai dia merasa tinggi, merasa lebih, merasa hebat dibandingkan orang-orang yang ada memiliki keutamaan di situ. Ada orang-orang yang sudah ya, sepuh, orang-orang yang memiliki senioritas, ada orang-orang yang memang dia itu diakui ilmunya, dikenal. Nah, dia mau berlagak, itu enggak pantas. Ya. Nah, tapi kedekatan itu justru untuk mengambil manfaat karena ingin dapatkan faedah. Nah, ada orang-orang penting, orang-orang keren, orang-orang beken di situ, orang-orang yang punya ilmu mustafid. Dia pingin dekat juga di situ untuk ngambil manfaat. Nah, dengarkan diskusi mereka, masa ilmu mungkin dia dapatkan. Nah, qala wa in kana asy-syekhu fi sadri makan. Nah, ini sekarang tentang posisi guru. Dia di tempat, di istilahnya di, kalau ini kelihatannya apa namanya, model kita mungkin seperti ini, letter U, ya, letter U, syekh di U-nya itu, kan? Bukan di lengkungnya, tapi di, ya, majelisnya kan gini kan, kalau U ya, nah, syekhnya di sini. Nah, kemudian yang di apa namanya? Fa afdalul jamaah akhuha haqqu bima ala yaminihi wa yasari. Nah, orang yang paling utama dari kalangan jemaah itu menempati posisi di kiri kanan syekh. Wa in kana ala tarafin suffatin aw nahwiha. Nah, kalau misalnya seperti ini, deret ini kan lurus seperti ini. Kemudian syekh di ujung. Fal mubajjaluna ma'al ha'id. Nah, kalau tempatnya sempit ya, kalau tempatnya tidak luas, nah, disebutkan mereka yang mubajjalun, yakni muttaki, mereka yang bersandar di apa namanya, di dinding, ma'al ha'id au ma'atar fihi qubalatau. Ini berhadapan dengan syekh. Nah, kalau syekh di ujung. Ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat. Ya, kalau majelisnya seperti itu mereka berhadapan dengan syekh. Nah, di ujung yang lain. Yang di ujung yang berhadapan dengan syekh. Qala wa yanbaghi lirufaqa'a fi darsin wahidin aw durusin aw yajtami'una fi jihatin wahida. Mereka yang seleting, sekelas dalam satu pelajaran yang sama atau beberapa pelajaran, hendaknya mereka berkelompok di satu sisi yang mudah terlihat oleh syekh. Kelas 7 misalnya. Nah, duduk di sana sama kelas 7 semua. Kelas mustafid di depan. Nah, mereka bergabung. Nah, liyakunu nadharu syekh ilaihim jami'an inda syarah, supaya perhatian syekh tertuju kepada mereka ketika syarah. Nah, itu di majelis dahulu ya. Jadi majelisnya para ulama itu walaupun yang hadir macam-macam, mereka dapat jatah bagian masing-masing. Kalau kita ingat yang pertama ya, Habrul Ummah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu majelisnya di situ ada penyair, ada syuara, ada hakim, ada qadi, ada faqih, ada zahid, ada abid, ada tabib, ya, ada sastrawan, di situ semua lengkap. Nah, mereka yang ingin maksudnya ngerti tentang syair, keluar syair dari beliau tentang sastra, tentang balaghah. Nah, mereka yang ingin mengerti tentang misalnya manasik haji, keluar manasik haji dari beliau, salat, ilmu, makanya dikatakan beliau habrul ummah. Nah, jadi masing-masing dapat ini kelasnya, nah, ya, kelasnya ini dapat, ya. Nah, mereka yang mungkin baru belajar akidah wasitiyah, walaupun mungkin itu pelajaran hadis misalnya. Sekarang ya seperti Syekh Muqbil rahimahullah, kadang-kadang walaupun lihat pelajaran itu pelajaran, ya, misalnya Sahihul Musnad fi Dalailin Nubuwah yang sudah selesai, itu kadang-kadang pelajaran itu bisa sambil masuk masalah manhaj, masalah akidah, ada yang ditanya. Nah, kadang-kadang juga selipkan juga oleh beliau fawaid misalnya nahwiyah. Nah, taib. Qala wala yakhussu ba'dahum fi dhalika duna ba'd. Ini supaya tidak mengkhususkan sebagian mereka dari yang lain. Artinya memang kalau memang satu kelompok, satu pelajaran yang mereka sama setingkat, ya. Nah, nanti begitu beliau mungkin menyampaikan atau apa, nah, beliau melihat menerangkan kepada yang satu rombongan ini. Nah, waqad jaratil adatu fi majalis tadris bi julusil mutamayyizin qubalata wajhil mudarris. Nah, di zaman itu sudah menjadi kebiasaan di majelis-majelis pembelajaran duduknya orang-orang yang berbeda-beda dalam pelajaran itu di hadapan mudarrisnya. Nah, kelas berapa? Ya. Nah, enggak satu tingkat, enggak satu letting. Nah, wal mubajjalin min mu'id aw zairin aw an yaminihi aw yasarihi. Nah, wal mubajjalin orang-orang yang terhormat dari kalangan seperti yang mu'id yang mengulang pelajaran atau yang menerima pertanyaan, ya, atau menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh syekh, atau zair pengunjung, orang yang mengunjungi syekh datang misalnya peninjau atau orang-orang yang lain terhormat undangan, itu duduk di kanan atau di kiri syekh tersebut. Nah, itu yang ketujuh. Qala ats-tsamin, yang kedelapan, ayyata'addaba ma'a hadiri majlisi syekh fa innahu adabun ma'ahu wa ihtiramun li majlisihi. Sopan, beradab dia bersama yang hadir di majlis syekh tersebut. Nah, karena itu selain adab bersama gurunya, bersama syekh yang memegang majelis itu, juga berarti penghormatan terhadap majelis itu, menghormati yang lain, menghargai yang lain. Wa hum rufaqa'uhu, yaitu teman-temannya sendiri, sama-sama penuntut ilmu, walaupun mungkin beda usia, tapi sama-sama pencari ilmu, sama-sama belajar. Wa yuqiru ashabahu, sehingga dia menghormati, memuliakan para yang hadir, dia menghormati teman-temannya atau seniornya. Nah, wa yahtarimu kubara'ahu wa aqranahu, dia hormati yang senior dan teman-teman sejawatnya. Nah, dan itu kan bimbingan sunnah. Laisa minna man lam yahtarim kibarana aw lam yarham saghirana aw kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak termasuk golongan kami, bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Tidak termasuk golongan kami. Adab itu. Nah, jadi jangan mentang-mentang kakak kelas, mentang-mentang senior, bisa menguasai, bisa berbuat seenaknya. Tidak boleh. Ada sunnah kita diajar dengan, diatur dengan sunnah. Nah, kemudian, wala yajlis wasatal halqah wala quddama ahad. Jangan duduk di tengah-tengah, majelisnya melingkar misalnya, dia duduk di tengah sendirian. Itu enggak boleh. Atau walaupun misalnya majelis apa misalnya, mat'am, enggak boleh juga dia duduk di tengah sendirian makan sendiri, yang lain-lain di pinggir. Wala quddama ahad, dan jangan dia duduk di depan orang lain. Illa li daruratin kama fi majalisit tahdits. Kecuali karena daruri sebagaimana di dalam majelis-majelis tahdits, penyampaian hadis. Dia duduk di hadapan orang lain untuk mendengarkan hadis. Wala fufarriq baina rafiqain. Jangan memisah dua orang yang berteman, mana yang biasa berdua atau sudah duduk berdua. Jangan dipisah. Nah, pengen nyelip dia dan orang ini dua teman, walaupun ini bukan sejak dari awal. Ketemu memang seperti kita sekarang ini di majelis. Ya. Tahu-tahu ada yang nyelip pengen duduk di tengah, itu enggak boleh. Itu tidak termasuk adab. Wala baina mutasahibain, apalagi dua orang yang bersahabat, yang kemana-mana selalu berdua. Ya. Tahu ya. Kecuali lah. Nah. Tapi orang ini memang akrab. Nah. Ya. Akrab memang. Nampak ini dalam artian yang wajar. Pertemanannya wajar, bagus. Ya. Nah, ini kemudian nah, duduk berdua, diskusi berdua. Nah, kemudian dalam majelis juga berdua. Nah, ada yang menyela. Itu tidak boleh. Illa bi'idznihima. Kecuali dengan izin keduanya. Nah. Illa bi'idznihima ma'an. Nah, jadi tidak cuma satu, sepihak. Si A dengan si B ini berteman akrab. Si C pengen nimbrung di tengah. Minta izin ke si B. Diizinkan sama si B. Si A enggak mengizinkan. Enggak boleh. Dua-duanya harus terima. Dua-duanya mengizinkan dia, baru dia boleh duduk. Wala fauqa man huwa aula minhu. Dan jangan pula dia duduk di atas orang yang dia yang orang yang lebih utama dari dia. Wa yanbaghi lil hadirin idza jaa al qadim an yurahhibu bihi wa yuwassi'u lahu wa yatafassahu li ajlihi wa yukrimuhu bima yukramu bihi mithluhu. Dan sepantasnya bagi yang hadir apabila ada orang yang baru datang untuk mereka sambut marhaban bik, ahlan wa sahlan, ya, dalam majelis. Wa yuwassi'la, berikan tempat lebih luas, longgarkan supaya dia bisa duduk, tafassah. Nah. Ayo geser supaya dia bisa duduk. Nah. Wa yukrimuhu bima yukramu bihi mithlu, dan di mereka menghormati dia hendaknya dengan yang memang layak untuk orang itu mendapatkan penghormatan seperti itu. Yang semodel dia dihormati seperti ini, itu wajar. Artinya jangan berlebihan. Nah, tapi juga jangan kurang. Wa idza fusiha lahu fil majlis. Nah, wa idza fusiha lahu fil majlis wa kana harijan dhamma nafsahu. Nah. Wa kana harijan dhamma nafsahu. Nah, kalau sudah dilapangkan untuk dia dan ternyata masih sempit, harijan, dayyakan. Nah, dhamma nafsahu. Dia kecilkan badannya. Ini artinya dilipat. Artinya dia jangan mentang-mentang udah tahu tempat itu sempit ya. Ya. Nah, jangan dia sikap seperti itu. Wala yatawassa. Nah. Jangan dia melebarkan dirinya. Wala yu'ti ahadan minhum janbahu wala dhahrahu. Nah, jangan dia berikan salah seorang dari mereka itu sisi atau punggungnya. Wa yatahaffadu min dhalika wa yata'ahadu inda bahthi syekh lahu. Dan dia perhatikan itu, dia jaga betul dan dia selalu menepatinya ketika dia ada pembahasan, yakni penelitian ataupun keterangan dari syekh kepadanya. Wala yajnahu ala jarihi aw yaj'alu mirfaqahu qa'iman fi janbihi aw yakhruju an bunyatil halqati bi taqaddumin aw ta'akhurin. Nah. Jangan dia apa namanya mungkin bersender kepada tetangganya, ya, nempelin tetangganya, tempat teman duduk sebelahnya, atau dia jadikan sikunya berdiri di samping hatinya bertelekan, nah, kayak orang malas, mungkin bukan karena malas ya, sakit atau mungkin, nah, au yakhruj, atau dia keluar dari bagian halaqah itu dengan maju atau mundur. Barisan halqah itu artinya misalnya di dalam halqah itu udah rapi, udah bagus, enggak menyebabkan orang lain sesak ataupun terganggu. Nah, dia jangan mundur. Wala yatakallamu fi athna'i darsi ghairihi aw darsihi bima la yata'allaqu bihi. Nah. Jangan berbicara dengan orang lain. Wala yatakallamu fi athna'i darsi. Jangan dia berbicara di tengah-tengah pelajaran lainnya. Au dalam pelajarannya sendiri dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya. Nah, ngobrolnya bukan urusan pelajaran yang terkait. Au bima yaqta'u alaihi bahtahu. Atau yani berbicara tentang hal-hal yang bisa menghentikan, membuat jeda, putus ya, perjalanan pembahasannya, ya, enggak nyambung akhirnya. Tahu-tahu ngobrol hal-hal yang menyimpang, tidak masuk dalam pokok pembicaraan. Wa idza syara'a ba'dhum fi darsin fala yatakallamu bi kalamin yata'allaqu bi darsin faragha wala bi ghairi. Apabila sebagian dari mereka mulai masuk dalam satu pelajaran, maka jangan bicara lagi dengan pembicaraan yang berkaitan dengan pelajaran yang sudah selesai atau dengan hal-hal yang lain. Mimma la tafutu faidatin illa bi idznin minasyekh wa sahibid dars. Ya. Jadi dari yang artinya pembahasan-pembahasan yang atau masalah-masalah yang tidak membuat hilang faedah kecuali dengan izin dari syekh atau pemilik dars, ustadznya atau asistennya yang bertanggung jawab dalam pelajaran tersebut. Nah. Wa in asa'a ba'du thalabah adaban ala ghairihi lam yanharhu ghairu syekh illa bi isyarati. Au sirran bainahuma ala sabilin nasihah. Kalau ada sebagian talaba nakal, main-main atau buruk adabnya di dalam majelis kepada yang temannya atau yang lain, dia jangan, nah, selain syekh jangan ada yang menghardi atau menegurnya illa bi isyarati. Nah, kecuali dengan isyarat dari syekh. Au sirran bainahuma, atau diam-diam di antara mereka berdua. Ala sabilin nasihah. Dengan dalam penyampaian dengan cara nasihati, bukan marah-marah. Wa in asaa ahadun adaban, wa in asaa ahadun adabahu ala syekh ta'ayyana ala jamaah intiharuhu wa radduhu. Wal intisarul syekh biqadril imkan wafa'an li haqqihi. Kalau ada salah seorang yang ternyata buruk adabnya kepada syekh, itu wajib atas setiap jamaah untuk menghardiknya, untuk membantahnya. Masuk ngomong yang menghina atau merendahkan syekh. Yang lain boleh memarahi dia, menegur dia. Membela syekh semampunya sebagai bentuk memenuhi hak guru kita. Ya. Atau dia bertanya kurang adab. Nah, kalau kita lihat ini ya sebagaimana para sahabat terhadap Rasulullah SAW, ada orang yang kurang itu sudah marah. Ya, walaupun Rasulullah menyuruh ya, seperti kisah Zaid bin Sahna ya, Yahudi yang membentak Rasulullah, maki-maki Rasulullah untuk nagih hutang padahal belum jatuh tempo. Masih ada beberapa hari lagi tapi dia sudah menduluin nagih. Rasulullah cuma tersenyum. Umar sudah marah. Ya, terus dibawa, disuruh Rasulullah membawa untuk diambilkan apa namanya melunasi utangnya. Wah, Umar ngomong, kalau enggak ingat kawan, kalau enggak khawatir hilang pahala ku atau apa, kamu datang. Ya, saking jeleknya omongan Zaid bin Sahna ini tadi. Tapi kemudian dijawab, aku sudah lihat tanda-tanda nubuah beliau itu di dalam Taurat itu ada 4, dan 2 aku sudah lihat, 2 yang belum, dan sekarang aku sudah lihat. Nah, halimnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, membalas kejelekan orang dengan kebaikan, ya. Tidak marah beliau, bahkan tersenyum. Kemudian beliau menyuruh Umar untuk melunasi. Yang kemudian disisakan dia masuk Islam setelah itu. Taib. Qala wa la yushariku ahadun minal jama'ah ahadan fi hadithihi wa la siyama asyikh. Tidak boleh ada satupun dari jama'ah menyaingi seorang dalam pembahasannya, dalam pembicaraannya, lebih-lebih pembicaraan syekh. Nah, qala ba'dul hukama minal adab alla yusyarika ar-rajulu ghayrahu fi hadithihi wa in kana a'lam bihi minhu. Nah, sebagian ahli hikmah menyebutkan termasuk adab ini orang itu jangan menyaingi orang lain dalam pembicaraannya meskipun dia lebih alim dari orang tersebut. Jadi orang yang berbicara masalah satu masalah fikih atau masalah din misalnya, dia ikut nimbrung bahas itu juga dalam kesempatan tersebut. Nah, ya, enggak boleh yang seperti itu. Walaupun dia lebih berilmu dari orang itu. Nah, walaupun dia lebih berilmu dari orang tersebut. Wa ansha al-khatib fi hadzal makan, nah tentang masalah ini khatib menyebutkan wala tusyariku fil hadisi ahlah wa in arafta far'ahu wa aslah. Ya. Jangan kamu saingi dalam hadis itu ahlinya meskipun engkau tahu cabang dan asalnya. Walaupun kamu lebih ahli, tapi jangan kamu melampaui, jangan kamu merasa ini lebih dari mereka ahlinya. Fa in alima ithara syekh dalika aw mutakallim fala ba'sa. Tapi kalau dia tahu syekh senang, syekh mau menunjukkan kelebihannya atau syekh memang ingin mau menggali apa yang sudah yang kamu dapatkan penelitian tentang hadis itu, silakan kamu bicara. Nah, itu boleh untuk dia berbicara. Waqad taqaddama dzalika mufassalan fil fasli qablah. Dan itu sudah lewat dalam pembahasan yang lalu. Nah, ini terkait dengan pelajaran, ya. Yang penting menjaga adabnya. Kapan dia harus berbicara? Ya, kalau kita kan bisa artinya dengan minta izin kepada guru. Kita punya misalnya persoalan dalam pelajaran atau mendapatkan faedah. Ya itu juga kita kalau kita lihat majelis para masyayikh, para ulama seperti itu. Nah, dalam pembahasan misalnya kitab Syekh Mogil, nah bahkan apa namanya ketika sudah dicetak padahal Mustadrak Al-Hakim, ya, dan itu pun memang pakai nama Syekh, walaupun beliau menyebutkan juga murid-muridnya yang senior banyak yang memberikan faedah. Sambil mengajar ternyata kemudian ada mustafid yang menemukan hari penelitiannya, interupsi berdiri. Nah, minta izin Syekh. Nah, dia menyebutkan hasil yang pernah dia temukan. Nah, na'am ya ikhwah, jazakallahu khairan. Masukkan ke dalam untuk pembahasan ini, hadis ini. Nah, itu Syekh. Nah, taib wallahu a'lam bissawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ilahuna subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta.